الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد المسلمين المسلمات رحمكم الله ayat 83 dan 84 surah Maryam alaihissalam a'udzu billahi minasy syaithanir rajim alam tara anna arsalna syayatin أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم أدبارا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا صدق الله العظيم آيات 83 84 membawa maksud tidakkah engkau tahu sesungguhnya kami yakni Allah telah mengirimkan syaitan itu kepada orang-orang kafir supaya menggoda mereka dengan godaan dan hasutan. Setelah kita melihat pada sesi yang lepas, bagaimana berhala-berhala yang mereka sembah, akhirnya akan melepaskan diri daripada mereka pada hari kiamat. Kita dah baca ayat itu. Allah sayakfuruna bi'ibadatihim bahawa setiap penyembahan mereka akan ingkarkan mereka dan menjadi khidbar, menjadi suatu perkara yang akan memusuhi mereka. Ayat 83 dan 84 menerangkan sebahagian lagi akan habuan hadiah yang diberi Allah kepada orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah, di mana Allah Ta'ala menyebut dengan alam tara. Ada kata istifham di situ, semuanya dia istifham dalam bentuk pemberitahuan. arsalna syayatin. Kami lah yang menurunkan, mengirim arsalna rasul, utusan. Arsalna syayatin. Kami lah yang utuskan syayatin, setan-setan, dia jadi jamak, kepada alal kafirin, kepada puak-puak kafir itu, ta'uzzuhum azza. Dalam keadaan syaitan itu, ta'uzzuhum azza, menggoda mereka dengan godaan hasutan yang terlalu tinggi. Sebab itulah, seperti mana yang sering kita sebut, syaitan adalah musuh utama kita. Sebab itu di dalam solat, dalam mazhab Syafi'i, adalah menjadi sunat membaca a'udzu billah minasyaitanir rajim sebelum daripada baca Fatihah. Hukum dia sunat pada rakaat pertama sahaja. Kena faham? 2, 3, 4 kalau isyak, rakaat 2, 3, 4 terus baca bismillah. Cukup rakaat pertama dalam mazhab Syafi'i. A'udzubillah tu rakaat pertama sahaja. Mohon berlindung daripada Allah, kepada Allah, daripada syaitan yang direjam, yang cukup jahat. Dalam Quran terlalu banyak ayat-ayat yang menyebut tentang kerja jahat syaitan, janji-janji syaitan, tipu daya syaitan. Yang pernah kita baca banyak ayat, asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Sesungguhnya syaitan itu, kata Allah, ya'idukum al-faqr, sentiasa menjanjikan pada kamu dengan al-faqr, fakir. Nak derma orang takut habis duit. Haa, tu dia. Dia okok tak sekolah. Haa, dan dia semangat 30 sen, 20 kata. Haa, takut. Pecah mata saja. Malbulu apa? 98 lah apa? Kau tengok sudah di kedai tu. 20 batang dah hil selagi 3 macam mata lah. Pindah ke rumah Jumaat tadi berkira. Bagi segi sudah lah. Berkira pasal? Pasal syaitan terusik. Dan kata bagi banyak pun apa kau di sikit. Okok tak apa. Sebab lain samurai tak apa. Canggih-canggih punya kereta aksesoris tak apa. Main masjid seringlah. Oh bahaya. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Dia bukan tak bagi kita di rumah pasti. Tapi dia janjikan dengan faqr. Nanti duit habis. Haa, benda lain tak apa. Pada rumah kan. Orang dia habis duit jadi susah. Anak tak belanja. Yang dia terdapat ke rumah itu tak apa. Ini janji-janji syaitan. Na'udzubillah. Cukup jahat dia. Sebab itulah kita mesti tahu suasana, cara, bentuk dia mengganggu. Sebab memang Allah pilih orang kafir, orang lawan dia ni. Arsalna syayatin. Allah kirim syaitan ni kepada mereka. Jangan lupa hari ni kita tahu dah umur kita. 1 Muharram 1431 tuan-tuan, hijrah ni cukup besar. Sampai Serina Umar dia pilih tarikh hijrah jadi tahun buka kalender umat Islam. Umar tak pilih tarikh Isra' dan Mi'raj. Umar tak pilih tarikh-tarikh yang lain, tapi dia ambil tarikh Nabi hijrah. Kalender umat Islam buka dengan hijrah, kalender bulan-bulan Islam. Kalau nak sembah tak hijrah tu, peranan syaitan cukup banyak. Syaitan yang pada mereka awal datang hadir dalam bentuk syaikhun min najah. Hadis sahih. Syaitan hadir menjadi seorang syekh. Wa abuna syaikhun kabir. mereka bahasa syekh-syekh jawab tu. Oh, kita tu syekh, tu syekh, buruk-buruk tu syekh. Bagi Pak Syekh pun ikut bahasa syekh itu berdasar ayat anak Nabi Syuaib bila Nabi Musa mari ke Madian, mari ke Madian wa ahli Madian, Quran menyebut dengan Madian, Nabi Musa tolong bagi air, tolong ambil air dalam surah Al-Qasas, tolong bagi air, ambil air untuk bagi minum kambing pada dua anak perempuan Nabi Syuaib. Nabi Musa heran, jantan semua datang, Pak Harun. Mereka jawab, wa abuna syaikhun kabir. Abuna, bapa kami, syaikhun kabir, tua. Syaikhun kabir, kabir tu besar. Syaikhun kabir, tua sungguh, la la iha. Nabi Syuaib tak tua. Syekh-syekh tu tua lah. Bila kata, syaikhun min Najat, seorang tua daripada Najat. Najat ni utara lagi lah daripada Makkah. Mari datang mesyuarat. Siapa dia? Siapa? Mesyuarat nak bunuh Nabi. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُونَ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ سُورَةُ الْأَنْفَالُ pada ayat 30. Mana boleh lawan perancangan Allah? Mereka merancang, ingat kata Allah. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا dan ingat bila kafir makar, yamkuru, makar makna perancangan jahat. Bahasa Arab kata makar. Kalau makar itu kemangsaan, makar, makar makna kerja jahat. Mereka buat kerja jahat tiga. Bila mereka pening tengok Islam mengembang hebat, bunuh tak jadi, tangkap tak jadi, Islam makin mendapat tempat, pengambilnya habis pening dah. Nanti kita belajar sirah, kita sampai waktu, cuma nak sebut Al-Anfal, sebut ayat 30, dia jadi pening, sampai kepada tahap pengambil panggil mesyuarat gempa airport. Syarat macam-macam jenis lah. Syarat yang setahunan EGM, ada syarat EGM, ada syarat ekstra dan dari luar biasa, ada yang ad hoc tergempar. Itu jenis-jenis syarat. Baik, syarat tergempar ad hoc lah kita panggilnya. Bila kata ad hoc tergempar, ambil kaedah semasa nak cekat Islam. Maka pertama, liut bituka. Cadangan aku jahat, liut bituka. Tangkap dan penjarakan dia. Kita tangkap Muhammad dan kita penjarakan Muhammad. Habis ikhtiar. Dia nak cekat Islam, dia tak boleh. Imam Ghazali kata Islam seperti air yang laju. Kamu ampang air tu, kata Imam Ghazali. Dia pernah lihat. Kamu buat ampangan, dia pernah gendang ampangan, dia pernah kiri. Dia tidak menghalang perjalanan dia. Itu Islam, kata Imam Ghazali. Dia seperti air yang mengalir. Sifat dia elok. Banding air bertakung, kan busuk. Banding air mengalir. Longgang air mengalir dengan longgang air bertakung. Busuk longgang tu. Bila air mengalir, dia jadi itu. Islam seperti air yang mengalir baju. Tak boleh halang dia. Tak boleh halang. Cekatlah dia lalu. Ikutkan. Mana dia nak pergi? Dia rumpuh, dia rumpuh. Masuk semua dia. Subhanallah. Itu air. Baik. Cerita je, kamu nak suka Islam, tak boleh. Kamu jangan mimpi lah kalau kamu kata, kamu boleh halang pengembangan Islam, kamu silap. Kamu boleh buat macam-macam, nak bunuh tangga orang bawa Islam, tapi Islam kenapa tak boleh bunuh? Sebab dia merusak Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Ramai orang guna afwahihim, mulut-mulut mereka. untuk menutup cahaya Islam. Kita ceramah, dia ceramah. Kita kata hukum Allah, dia kata tak boleh lagi. Dan tidak disusah. Eh, malu kita dengan Mogadishu. Siapa tengok dalam persemua, kita fahamilkan. Negara nama Mogadishu itu Somalia. Mogadishu ni bandar pelaburan. Keluar dalam dalam kosmu. Bagaimana hakim mahkamah syariah Mogadishu menjatuhkan hukuman rejam sampai mati terhadap seorang lelaki bernama Muhammad yang mengaku salah berzina dan Muhammad telah mencari. Adapun pasangannya seorang perempuan yang masih belum berkahwin. Pasangannya dihukum sebat 100, manakala Muhammad dijatuhkan hukuman rejam sampai mati. Hakim Mahkamah Syariah Mogadishu mengarahkan rakyat Mogadishu hadir melihat upacaranya. Luar soalnya. Gambar kalau di tempat dapat gambar tengah ditanam dia takat dada. Kepala dia dicukur, ditanam takat dada. Kemudian gambar akhir gambar tengah limpah, mati. Cuma dalam hadis batu tu sudah anda besar. Nampak batu tu jaya luar biasa pun payu. Bapa Afrika dia tak boleh lah. Dia hayun boleh tahan dekat batu pun kolu ke lah. Batu hukum Allah. Mogadishu yang tak ada langsung menara jemaah Petronas Manara. Jadi ikut tak ada makan ada. Ada batu sikit Somalia. Lalu ke sepak, lalu sampai lepas ayat mampus. Tapi hukum Allah jaga itu tuan. Hukum Allah jaga. Dia tak macam kita menang pun skor pun diri. Dia okey lah, kira okey lah. Kira boleh lah, dapat datuk lah macam rumah tu. Tapi skor pun diri tak apa nak syok. Kira menang dia okey lah tu. Cerita je, tu dia. Kamu tak boleh sekar. Tak boleh, kamu nak buat apa dengan Islam, tak boleh. Sampai dah tak ada apa dah. Akhir mesyuarat Abu Jahal. Cadang lius bitukan. Kita tangkap Muhammad. Kita penjara Muhammad. Siapa yang bantah? Syekh Najat tu lah. Cetak tu. Dia lah bantah. Jangan sampai ni bengok. Kau tangkap Muhammad. Kau penjarakan Muhammad. Sampai maksud apa lama kau nak penjara dia? 6 tahun. Sampai maksud dia nak keluar. Tuan-tuan tu melawak. Bodoh punya harus. Kita nak apa? Bengong nak mati. Oh tak boleh. Kalau gitu kita buang daerah. Ayuh kerjuk. Buang daerah ke sekitar. Dia pergi tempat daerah. Cuba seorang mampu pun nak buat. Muhammad kan pandai bercakap. Kata Syekh Najat. Muhammad kan pandai berkata-kata. Ucapan dia membuka orang. Dia pergi tempat lain. Dia hebat apa dia ceramah. Cuba jangan baru apa mampu Iran. Dalam kau dah busu. Sampai busu. Kata dia tak tu. Kau dah busu lah. Nampak dah apa lagi. Kata Syekh Najat lah. Ha? Pengapa? Bunuh. Ambil yang bunuh. Setuju. Kata dia tak. Cadangan dia tutup. Bunuh. Itu yang cetak. Plan satu demi satu. Tak jadi hari plan A, B, plan B, plan B, B, plan C. Wayang guru na wayang guru lah. Mereka rancang Allah rancang dengan perancangan yang hebat. Kepung rumah nanti boleh nak juga. Macam mahu. Keliling 12 pemuda yang dipilih daripada 12 kabilah. Satu kabilah hantar pemuda tak ada apa. Padang baru keliling rumah Nabi dibekalkan dengan dua benda. Pertama kopi panas, kedua rokok. Dan cerit biji mentol tu nak bagi cikak ya dok. Apa rancang nak bunuh Nabi? Hamba rancang nak pelingkut Islam. Hamba dengar cakap setan tu. Syekh Najat mengaku orang tua Najat rupanya iblis. Hamba dengar cakap dia. Allah rancang dengan perancangan mudah. Kira makna leto ni habis mudah lah tu leto. Kau yang dapat liga Nabi, Nabi lari. Nabi keluar, kau dia pun liga Nabi. Tiba-tiba Allah jahitkan Nabi. Itu cerita lain. Ni leno tak boleh buat apa. Punya bulan. Ni pedang ni. Pedang pula baru beli. Aku jahit keluar duit. Kau pun tak lagi tumpul. Bekai dah terbapak kacau senang ni. Punya mana? Kau curi-curi cerita Nabi. Nabi keluar ambil pasti. Baca wajahna min baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda fa'abishaynahum fa'hum la yubashirun. Patu lah Nabi hukum balik. Depu pasti. Ya tak gelok. Nabi tengok perempuan terlepas. Oh, cuci ayat dalam surah Yasin. Siapa tak ada awak saya mati baca. Confirm kena zaman. Iman tipi hukum tak berhenti lagi. Cuma berhenti hukum dulu. Ayolah lekat dia. Cinta ni dosa banyak. Macam apa tak jadi? Oh, tu masalah. Quran betul lah. Cinta ni kotak dia jadi payah. Baik. Kita nak punya peranan. Allah kirim. Sampailah di mana-mana pun. Setan tu lah yang bawa Abu Jahal naik atas bukit. Setan tu lah. Dari zaman itu setan tu lah. Boleh tracking Nabi. Wahan Nabi hampir ikhtiar. Cuma Allah pesan. Wa lillahi jududus samawati wal ardh. Pagi dia tertemu langit, tertemu bumi. Dia buat sarapalapa. Burung merpati bertelur di hadapan muka gua. Kata Ibnu Abbas. Ada pun burung merpati yang bertelur. Dan salam labah-labah itu adalah riwayat yang mutawatir. Mutawatir maka tak boleh bohong. Satu campur satu bohong. Satu mutawatir. Dana Menteri Najib. Satu mutawatir. Menang bajet 3 undi. Yang itu mutawatir. Sebab dia nak ditolak bajet suluh mampul. Dalam undang-undang perlembagaan Malaysia, sekiranya pemerintah bajet yang ditolak tak cukup korang untuk lulus, maka dalam perlembagaan Malaysia menjadi budi bicara yang dipertuan agung untuk membentuk kerajaan baru di pihak pembangunan. Sudah sekiranya agung tak. Atas nasihat aku kata okey, saya nak, ada tak, okey je lah. Kalau dia kata tak, tak, tak. Itu cerita. Masa itu mereka pun tak khawatir lah. Hak 5 orang tak ada itu pun tak khawatir juga. Kita nak penjelasan, awak tak baik. Parah juga kita pun. Ada alasan sakit tak apalah. Biar alasan tak apa nak sedap, kita tak apa nak syok. Sebab benda itu cukup besar, dia akan jadi sejarah Malaysia. Semua orang tak izin buat macam mana. Itu cerita mutawatir. Mana benda betul? Adanya sarang laba-laba, adanya burung merpati yang bertelur, itu mutawatir. Subhanallah, siapa yang bawa kata? Setan. Ya, baik tu Allah kata. Kami kirim setan dekat perempuan jenis itu. Kepada jenis itulah syaitan kami utus. Dan apa kerja dia? Ta'ud zuhur azab. Godo yang kita nak kata pun dalam bahasa Melayu dia, godo, godo ganda dua orang pun. Ta'ud zuhur azab. Godo sahabat godo. Sahabat dia begitu. Ta'ud zuhur azab. As-sa'adah, kullu sa'adah. Bahagia habis bahagia. Al-sa'adah, kudu sa'adah. Tak usul mu'adzah. Kami godoh dia. Setan godoh dia dengan godaan yang dahsyat. Sampai mereka godoh lawan Islam. Sebab itu tuan-tuan saya dah sebut. Hijrah ialah hijrah membela Islam. Tolong tengok. Start daripada sebelum hijrah. Di tengah hijrah. Sampai Madinah. Semuanya adalah Islam. Semuanya untuk memenangkan Islam. Wajilah. Bermula dengan dakwah Nabi di khemah-khemah di Mina. bermula dengan Nabi masuk setiap khemah di Mina, setelah Nabi turun daripada langit dalam Isra dan Mi'raj, setelah Nabi melihat kerajaan Allah min ayatina, sebahagian kerajaan Allah yang maha hebat, dan Nabi tengok kecil yang punya hal, Nabi turun dengan semangat yang hebat. Setelah Qadir melempar Nabi dengan batu, setelah Khadijah wafat, Abu Talib mati, tahunnya tahun sedih, tahun berduka cita, ketika ini Allah akan turun dengan semangat baru melihat janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi pejuang Islam. Turun Nabi orang lengkap jumpa orang buat haji di Mina. Dan 12 orang itulah benih daripada Yasir. 12 dalam khemah yang Nabi jumpa. Setelah khemah sebelumnya menolak, bapa khemah Nabi masuk, perkenal diri Nabi buat ego ya, kata orang bilang. Buat sukan lo ya, tak perlu jadi Islam. Buat Mekah tak nak, memantai dah buat, tak nak sulah. Ta'if tak nak, tak nak sulah. Cari orang tak? Macam tu. Macam orang terlibat MLM lah, pasal kaki, dia tahu tu. Tak kena Mama Arun. Duduk kuipun lah. Di orang kuipun dia seorang pakai pen, dia tarik. Macam dia lah tu. Dia cari kaki lah. Cari tahu dari apa macam-macam lah. Dari pasti lah buat tu. Cerita je, cari kaki lu. Kodak lu nak jual. Macam tu. Nabi bawa kodak, nama Islam. Masuk khidmat. Ada khidmat yang halal. Luar tapi tak mau Islam. Dia kata apa? Masuk khidmat satu lagi. Tanya Nabi, ni kalau kami masuk Islam, apa akuan? Tanya akuan dulu. Macam dari media kan? Ada projek, kita tak projek, bukan tu. Tanya apa? Ada yang Nabi masuk, bimbangkan roh dan palsi. Kalau kami masuk Islam, roh palsi nak buat macam mana? Dia serang kami. Bimbangkan Amerika. Lagi buat hudud apa kata Amerika pula. Sudah lah Malaysia, dengan Nordin Maktob lah macam-macam. Lagi buat kata macam-macam. Lagi buat laksana hudud pula. Oi, yang boleh habis. Apa pula kata Amerika ni? Bukan dia kata Allah lah. Masuk khidmat satu lagi. InsyaAllah. Tapi insyaAllah tak jadi. Macam mana Melayu? Mari kita beritahu. InsyaAllah. Tapi pun. Khidmat tu. Khidmat insyaAllah. Bila Nabi cakap, dia kata, tunggu tak kami fikir lah. Tuan Nabi keluar. Fikir tu fikir tak Islam lah. Sehinggalah Nabi masuk khemah 12 orang Ansar. Itulah benih dia. Itulah benih dia. Tak ada sutera. Kirim Ansar, pergi Madinah, ajak Islam. Tahun lepas mai lagi 72 orang. Akhirnya hijrah tu. Itulah benih. Start daripada situ lah hijrah. Dia itu membela Islam. Mengembangkan Islam. Itu dia hijrah. Bukan sekadar kita nak maju diri kita, tetapi Islam itu kita kena pastikan. Sebab itulah Nabi, cara Nabi berhijrah. Dan tengok Nabi godok semua unsur. Tengok bila kita nak berhijrah, Nabi menggodokkan semua unsur yang ada. Pertama, Nabi godokkan unsur kepemudaan. Nabi tidak biarkan unsur orang-orang muda. Nabi guna pemuda, Nabi letakkan Sayyidina Ali di katil. Mengapa Nabi tak pilih orang-orang tua di Makkah? Apa salahnya sebelum sahabat keluar, Nabi sembah pun tiga orang tua-tua menggantikan Nabi di katil? Paling tidak Abi Bakr yang sudah tua, Nabi suruh tidur di katil. Mengapa Nabi guna unsur seorang lelaki bernama Ali bin Abi Thalib, sepupunya, kata Dr. Ali Syariati, Ali pada waktu itu 21 tahun. 21 tahun, dia angkat saya lepas. Dia rempi. Dia rambut. Dia, umur tengah tu, bagus punya, high five punya umur. Bukan main-main tu. Jangan lah. sholat dia nak anda jarang boleh kira menjadi. Itu umat tu Nabi ambil lepas di katil. Untuk Nabi didik ajar kita bahawa hijrah mesti antaranya mendidik anak-anak muda menjadi anak-anak muda yang sayangkan Islam, yang sanggup mati untuk Islam. Muncullah pujaan tapi kebal. Kalau pujaan tak tarik kebal, dia tinggal ahli akan mati. Matilah untuk Islam. Itu hijrah. Pemuda yang sayang ke ujama dia. Kita nak bentuk yang itu. Tugas pemerintah, tugas bapa-bapa, tugas ibu di sekolah, tugas pegawai masyarakat, ketua masyarakat, semuanya. Pak Ensetnya tak muda. Dan Imam Ghazali kata, nak tengok negara sudah 10 tahun lagi, tengok pemuda dia. Dengan tengok orang tua dia. Saya cukup sedih kalau kuliah betul. Ada satu masjid di Kedah, saya kuliah pulangan. Betul, seorang bodoh, jangan. Bodoh boleh kira, dua orang. Waktu semua main diri kan? Daripada situ, lepas sandak diri tu, order apa itu? Tengah-tengah di kosong sebab mereka malu dengan malaikat. Saya malaikat kan penuh, mereka tekan dengan malaikat. Setiap bulan tu, kuliah kanan. Orang kalau tak main, mereka telefon, mereka maci. Macam, waktu tu nak kata apa orang. Saya memang nak pergi. Ya Allah, badan dah berhenti. Nak pergi, tak pergi. Nak pergi mula orang ikhlas kita hilang. Setan pun kacau. Awal tua-tua 15 minit itu tuan cukup. Saya cakap semua. Pada orang, tidur. Itu, kita umpah bila dia. Cepat. Lu gila, tak apa gila. Adulah tidak pula. Tapi dah mengajak masjid itu 7 tahun. Punya siapa? PhD lah. Dulu saya bawa kitab. Mula-mula saya pula saya bawa kitab. Lepas-lepas aku surah baca kitab, dia pun jatuh. Saya kata mampu dia boleh. Lagi tak ada kitab, main hantar pun. Oh, dia pun syurah. Lepas cakap, mau ayol. Adik. Nak kami itu tidak mungkin boleh buka tu. Nak buat isu apa lah isu. Bajet lah balik besar tu. Depan syok kita nak mengganti, nak bagi tu. Depan tu dihantar. Hantar tu sejak kejam ayo. Apa lah yang Quran segi oleh besar. Habis segi dia di tepi pulang di toko. Kak pinggang duit tak tahan tu. Bakul. Saya cukup kecewa kalau kuliah tak ada anak muda. Sebab orang tua-tua biasa lah. Umur dah 60, umur dah 70, apa nak kira? Tak mengganti pula apa ya? Benar-benar bakul kalau pergi menjil. Itu obvious kata orang putih. Biasa lah bila umur macam tu. Tapi anak muda yang kita nak. Baca di pinggir, alhamdulillah. Memang seimbang. Anak muda dan tua, anak muda lebih banyak daripada orang tua. Seimbang dia begitu, alhamdulillah. Di Kedah ada sedikit problem. Waktu saya nasihat esko beliau, esko tolong di peduli betul-betul. Tolong buat problem, walaupun kita hadapi kesukaran. Mendapatkan dana, bantuan, kerajaan pusat tak bagi, kerjasama. Tapi elisantik kita kena buat. Untuk memikat anak-anak muda. Sebab mereka aset untuk Islam. Itu Nabi ajar pula, tak ahli menandakan peranan pemuda dalam Islam. Ada anak cinta kita, kita bentuk begitu. Memasak dia dengan Islam. Memasak dia dengan peranan dan tugas dia. Bila kita dah tak ada, dia akan ganti kita memelihara, membela Islam. Itu kita tak. Baik itu Nabi tak pilih orang tua. Nabi boleh letak siapa saja. Kami boleh arahkan 3 orang A, B, C, orang tua. Kami kata, Hanggulu tidak A. Pastilah 3 orang sahabat. Sahabat dia, Hanggulu tidak A. Kami kata, Alah tak nampak apa dah, tak ada apa lah, B dulu. Kami boleh apa dulu? Dah, Ali. Saudara contoh, tak ada akhirnya ini. Di semua, kalau pemerintah berani kementerian beliau, apa program untuk beliau? Kalau kementerian penerangan, program-program televisiannya, apa yang nak disebut tentang Islam? Ini bercakap buat Islam dalam TV radio pun la ilaha illallah. Ada satu program dalam itu, dia panggil riwayat kamil. Pengacara dia bukan Haji Lawak lah. Apa nama itu? Dia pergi untuk budak-budak lah. Budak-budak umur 12 tahun, 11 tahun, cerita baru yang mula lah. Aku depan dia ramai-ramai, ada itu sebut, ada hari itu sekali saya dengar. Pada suatu hari, ada seorang ulama. Bunyi dengan semua ulama pun tak berhenti. Ulama. Ada seorang ulama, nama dia Abdullah Al-Mubarak. Dari jahat ini, ulama, bukan ulama. Dalam dalam radio, tentu-tentu radio. Enak susu kami, tengah. Siapa itu? Dia cakap perempuan, minumlah susu kami, kegemaran Anbiya. Kegemaran Anbiya. Anbiya, bukan Anbiya. Untuk bunyi. Dan semua Anbiya pun tak henti. Lepas tu pula, nampak Nabi ini minum susu Nabi dia. Terangku tak nak. Aku semua. Apa Nabi anak bercutuk orang itu tadi sih? Semua beli susu kami. Sebab susu kami minuman kegemaran Anbiya. Sebab untuk apa tau? Saya geram betul ya. Istilah ugamu. Bila istilah ugamu, kita tak boleh buat lebih kurang. Anbiya. Baca datang surah An-Naba. Amma yatasa'alun adin naba illa azim ada Hamzah tu. Naba. Naba makna berita. Orang yang bawa berita tu dipanggil Nabi-Nabi. Naba. Maka jamak dia adalah Anbiya. Anbiya. Itu kami kegemaran Anbiya. Ada seorang ulama. La ilaha illallah. Sudah buat program ugamur. Aku nak pilih macam-macam adil tu jawab dia. Apa joget dan budak suatu-suatu. Itulah penyudahan. Hari ini dia. Sebab itu mesti daripada pihak kementerian, kerajaan, mak bapak. Semua bertanggungjawab. Untuk mendidik anak remaja. Setakat mana yang kita mampu. Nabi guna unsur. Nabi guna unsur apa? Unsur nama dia gua untuk memenangkan Islam. Nabi tidur dalam gua 3 hari. Nabi guna unsur muslimah. Seorang perempuan bernama Asma binti Abi Bakar. Apa strategi Nabi? Nabi tak pergi sombong-rono naik atas bukit tu. Jabal tu duduk sampai tak makan. Jap. Nabi seta Asma banyak Jabal tu hantar kami makanan. Tuan-tuan, kalau dalam surah Ali Imran ada ayat kullama dakhala 'alayha zakariya al-mihrab wajada 'indahu rizqan qala ya maryam anna laki hadha qala huwa min 'indillah. Cuba ikut ayat renung ayat tu ayat 30 lebih dalam surah Ali Imran. Cuba fikir sekejap apa dia. Iaitulah Allah cerita setiap kali ulama dakhala alaiha Zakariya al-mihrab, tiap kali Nabi Zakariya memasuki mihrab. Mihrab siapa? Mihrab Maryam yang bertahanur, yang berislah, yang berhuslah, yang beribadah di mihrab Baitul Maqdis. Tiap kali dia masuk mihrab tu, wajada indahu rizqa, dia mendapati ada rezeki di sisi Maryam, ada rezeki. Rezeki itu bukan taksir, ialah buah anggur. Buah anggur depan Maryam tak ada apa, mihrab yang tertutup, atasnya bumbung. Nabi Zakaria tanya, ya Maryam anna laki hadha. Eh, mari ambil mana ni? Oh, huwa min indillah. Allah yarzuqu man yasha'u bi ghayri hisab. Tapi kami poin apa? Setakat pariam yang tidak Rasul pun Allah kirimkan makanan dekat ini. Tuan-tuan tak naik pikirkan seorang kekasih Allah yang berada dalam gua yang sedang diburu kerana membela risalah Allah. Apakah kalau Nabi angkat tangan, ya Allah, tolong turunkan ya Allah sebangkai anggur syurga. Baik usah Nabi Bakir makan, makan tahu. Tetangga Maryam, ibu Nabi Isa, Allah hantar tiap-tiap hari makanan sehingga Maryam kata min indillah. Allah yang hantar Jibril kirim anggur, anggur, anggur tiap-tiap hari. Zakaria heran. Apakah Rasulullah kekasih dia Allah tak waktu? Maryam tak minta. Maryam tak doa, minta anggur tak ada. Allah hantar. Rasulullah. Ya, Nabi tak buat macam tu. Nabi nak ajak, nak bela Islam susah, nak kembangkan Islam payah. Maka Asma perempuan menandung, Asma menandung Samiyah Zubair bin Al-Awwam. Asma ikat makanan 3 hari ulang hari hatta Nabi makan. Awak tak lupa apa susah-susah buka mengandung nanti banyak gunung. Hei, jangan suruhkan dah pergi. Baiklah bawa alat tak ada dah. Tinggi. Gua hilang banyak lah. Gua tu tak lama. Curam. Tinggal dia. Orang yang nak banyak apa alat. Pak tau dalam-dalam pun nak kaya. Minum-minum. Ya. Saya tak banyak lagi. Gua hilang ada sampai lah. Jangan tu cukup curam. Kalau gua hilang bersama-sama. Cukup 4 menit, dah masuk sejam setengah. Bagaimana Nabi naik dari Abi Bakar untuk menyelamatkan Islam? Ini dia hijrah. Bukan solok-solok cuti bagi anugerah di hari. Islam dilempar tak ke mana. Islam tak dapat tempat. Kita tak bekerja sampai kuat untuk Islam. Dan malu dan tercabar kita dengan tulisan Golda Meir. Siapa dia Golda Meir? Seorang perempuan bekas Perdana Menteri Arab Israel. Golda Meir menulis dalam buku dia Malik. M-E-L-I-C Malik. Cakap hiburan ulah mana dia dendam. Dalam buku dia bertajuk Malik. Bagaimana Golda Meir menulis, sesungguhnya aku pernah bekerja tanpa henti 16 jam. Memarah otakku tanpa henti 16 jam untuk aku memastikan tertubuhnya negara Arab Israel. Bagaimana? Dia cabar kita. Kita buat lega dengan Islam kita. Tu celaka punya Yahudi tu 16 jam dia bekerja tanpa henti. Duduk di pejabat fikir macam mana nak bina negara Arab Israel. Macam mana nak convince PBB, nak pengaruhi PBB yang akhirnya setelah 48 negara Arab Israel ditubuhkan. Golda Meir kata 16 jam aku duduk pejabat tanpa henti berfikir, buka cari buku tulis dekat dia untuk menghancurkan Islam. Mari kita buat tak peduli, buat tak kisah. Lantaklah pernah jadi pada Islam. Kita jawab apa dulu? Banyakkah kita nak jawab dengan Allah besok? Allah, ya Allah, takut. Nabi sampai tidur gua, Asma yang mengandung banyak gunung. Mengandung rumah lah, saya lupa Allah. Kira pun nak anak lah. Itu doa. Doa apa? Apa macam cara Melayu macam repit? Kalau nak buat pada pada pagi musim pukul dah nak tahu lah apa. Dalam kenyataan tu tidur macam macam lah macam dulu dah tak ada skin. Dulu tak ada skin. Wadah lah macam orang kalau punya belah kanan tu yang tak. Punya belah kiri, bukan. Punya tenang pun tak. Ada orang cakap, orang tua-tua dulu kita pun tak tahu. Alik yang old. palingkan mulut. Padahal tak apa-apa. Dari tanah muli, tanah meletok diri. Bagi cuti. Tanah dengan pensel, dengan letok, itu semua untuk letok itu. Nabi guna unsur Muslim, Nabi guna unsur pemuda, Nabi guna unsur hamba abadi, namanya Amir bin Fuhairah. Kejurnya bawa kambing, biar kambing itu pijak tapak kaki Asma, supaya bucah hal tak boleh teris Nabi, walaupun akhirnya dia sampai juga kata. Dan Nabi guna kambing untuk menangkan Islam. Itu dipanggil tahalluf siasi dalam politik, berpakat. Nabi nak sampai Madinah, Nabi tak tahu jalan. Nabi guna seorang kaki namanya Abdullah bin Uraiqah. Abdullah bin Uraiqah di kaki. Nabi bayar lepas di lahan. Tolong tunjuk aku jalan ke Madinah. Nabi menggunakan kafir untuk dia sampai ke Madinah. Yang akhirnya tertegak negara Islam. Ini dipanggil tahalluf siasi. Iaitu kita boleh berpakat dengan orang kafir untuk meletakkan Islam. Maka sekiranya berpakat dengan kafir itu, Islam tidak didaulatkan, kita semua tak boleh. Jadi kita keluar. Kita cakap macam tu. Dalam pakatan mana pun kafir dengan Islam, kita rela bersembelian. Kita tak mahu Islam dipermainkan. Itu prinsip kita. Lagi boleh kita bekerjasama, nampak Islam boleh dapat untung, kita bekerjasama. Itu dia, tapi letak macam tu. Sampai ke tahap politik tu. Itu politik lah tu, tak halus siasi bekerjasama dengan kapi. Walhal, aku jahat tu kapi. Dia nak keluar ribuan serati ekoronta, siapa dapat tangkap Nabi. Abdullah bin Uraiqah kapi, tapi Nabi guna dia. Sebab Nabi dah pancur, dia ni boleh simpan rahsia. Nabi bayar upah, apa dia nak tahu. Macam tu, unsur itu Nabi guna. Macam tu kita tak. Dan syaitan dia mati harap. Syaitan memang dia akan sekat tengah-tengah. Dia tak bagi kita lepas, dia ganggu, dia kacau. Terutama di kalangan orang-orang yang kufur kepada Allah. Sebab itulah Allah sebut ayat 83 ini bahawa arsalna syayatina ala al-kafirina ta'udzuhum azza. Ta'udzubillah, minta berhidup. Baik, kemudian ayat 84 fala ta'jal alaihim innama na'uddu lahum azza. Maksudnya, dan janganlah, oleh sebab itu, janganlah engkau tergesa-gesa minta diturunkan seksa ke atas mereka. Hanya soalnya, kami telah menghitung untuk mereka akan perkiraan mereka. Apa makna? Maknanya, Nabi tak perlulah untuk kelang kabut. Bala ta'jal alaihim. Janganlah Nabi duduk pening-pening, duduk kelang kabut. Bila nak main seksa, tak puas-puas itu. Sebab, innama na'udzulahum adda. Sebab mereka tu kami dah hitung dah hari mereka nak punah. Kecoh kita lah sana bawa dasar progres Islam. Alam-alam punah lah tuan-tuan. Kalau ada musuh sampai musuh. Kersuh lah, barah teruk lah. Barah usul. Barang usul-usul ni malah-malah. Rasuah, tidak percayaan dengan hilang pertimbangan. Sampai kalau kita buka Cik Dek punya Tuan Mahathir punya blog untuk macam pemerhati. Dia boleh cerita lagi. Macam dia hayun. Ya Allah, musuh dah habis usul. Dan jahatlah habis. Bila nak pecah usul tu, pecah Allah. Fala ta'jal alaihi. Sebab sampai langsung akan punah. Ajar kamu, wahai Muhammad, kata Allah, jangan tuai, jangan tuai, jangan tuai. Bila kuat-kuat nak ikut, kuat aku punya. Innama na'udulahu ma'adda. Adda, itu. Adda wa ma'adud dalam bahasa Arab. Pencuri bilangan. Adda, bidda, bilangan. Aida, masa menunggu, bilangan menunggu. bagi seorang perempuan yang diceraikan, hidup atau mati. Diceraikan hidup atau mati. Maka Allah pesan ke Nabi kepada Khalid, "Fala ta'jal 'alaihi bi'ti zaraqatu." Sebab itu dalam surah itu. Aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Cantik bahasa. Ada itu je ayat dalam Quran yang begitu yang bunyi dengan satu, iaitu suratul qiyamah ayat 34 dan 35. Allah Ta'ala sebut aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Siapa mereka? Fala saddaqa wa la salla walakin kazzaba wa tawalla thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta aula laka fa aula thumma aula laka fa aula. Cantik ayat Allah ya kalau cantik ya ayat dia panggil al-ayat. Al-ayat ni makna lemah ayat dia pendek-pendek tapi ayat mak cuba temui kita tu hijab al-hijab pada lempah tak ada lempah tu siapa mereka pada sodako wana sonna mereka tidak sodako mereka tidak membenarkan Islam mereka membohongi Islam pada sonna mereka tak sonna mereka tak semayang ni pula pada sodako wana sonna wala kinkan laba wata wala maliknya mereka kazzaba mereka mendustakan Islam wa tawalla mereka berpaling summa dhahaba ila ahlihi yatamatta kemudian mereka kembali bertemu ahli geng mereka satu pati mereka satu buah mereka yatamatta dengan kegembiraan dengan keseronokan lalu Allah kata aula laka aula kafa aula layaklah apa kena malu summa aula laka fa aula kemudian memang layaklah apa kena malu dua kali apa pula ta'awuz billah. So Nabi Allah pesan ke Nabi Allah pesan Muhammad cari jangan patah pada tahjar alaih dengan terpengaruh bapak ni urusan rugama kamu punya rujuk urusan pengikut tak punya rujuk. Oh tu dia kena itu tu kan awla laka fa'awla tu satu garanti jaminan summa awla laka fa'awla ayat kedua tu summa ayat 34 tak ada summa ayat 35 summa Allah tambah kemudian awla laka fa'awla wajib tak kamu kena rebah dengan wajib tak macam Allah tidak cari. Jadi kita bila azab itu jadi satu kemestian bagi mereka yang sodako, fala sodako yang tidak membenarkan Islam, bagi mereka yang kazzaba wa tawalla, mereka yang berdusta dan berpaling. Nauzubillah. Maka ayat 35 84 pada ta'jal alaihi innama na'udhu lahu adha. Wahai Muhammad, janganlah engkau tergesa-gesa meminta supaya azab itu segera datang mereka. Itu urusan aku. Sebab innama na'udhu lahu adha. Sebab aku dah hitung dah hari mereka nak follow. So aku hitung dah. Awalnya, aku dah tentukan bilakah saat mereka akan dihancurkan. Kamu wahai Rasul aku, jalan. Kita jalan tu. Bila kita ikut, itu kejar Allah. Yang penting kita jangan ikut Tuhan. Ini dia. Kunci kekuatan. Sebab kenapa ayat itu? Sebab Nabi, mungkin orang kata, ayat apa Nabi? Silap bawa dakwah. Sampai kekuat dengan Islam. Dah, Nabi tak salah apa. Sebab setan dikacau mereka dan mereka terpedaya dengan syaitan. Fitnatan lilladzina fi qulub qasiyat al-qulub. Setan itu menjadi satu perkara bagi orang yang hatinya keras, qasiyat. Keras hati, setan dia. Lembut hati, cepat menangis, mayat menangis, doa menangis, minta apa menangis, setan berikut, nak kacau dia. Itu dia. Hati kita lembut, tak boleh menangis. Lembut. Itu dia bantuan. supaya kita nampak memanglah setan itu mengganggu dia. Siapa kita? Apa dalam hati Nabi kata, aku punya jumpa kacau dengan sangku Rasul, kata Nabi Allah itu aku. Ya, kita merasa digunakan. Cuma banyak mana kita kena faham sistem pertahanan kita nak lawan dia. Yang itu paling penting. Dan telah saya pernah sebut, nak tahu selok-elok lorong-lorong dia, maka kita belajar tasawuf. Mesti belajar tasawuf. Dia tak lupa lah. Tahu kita tidak lupa mengenai apa. Orang kena tahu kita masuk cara mana, dia bodoh, kita ikut mana. Kita nak lawan macam mana. Kita belajar tasawuf. Bin Hajul Abidin, Sayyidul Sadiqin, Hidayatul Sadiqin, belajar. Lupa lah kita. Lohong apa dia masuk? Lohong akhir, apa senjata? Dia masuk lohong liat, apa senjata? Dia belajar. Barulah terselamat amalan kita. Kalau tak dia suruh, sebab dia dah janji. Dan Allah pun tak pesan, layak inannakum syaitan, kama akhraja abaraikum minal jannah. Suratul A'raf. Suratul A'raf, Allah pesan di anak Adam, layak inannakum syaitan, jangan kamu ditipu daya oleh syaitan, kama akhraja abaraikum minal jannah. Seperti mana mereka telah keluarkan kedua mak bapak kamu daripada syurga. Dalam surat Al-A'raf ayat 20 lebih. Cakap kata Allah, dia dah keluarkan Adam dan Hawa, mak bapak kamu daripada syurga. Cakap, dia akan cari jalan menjahanamkan kita. Wal'ayyadzabillah. Dia akan datang, pergi, datang, pergi. Kita komat lagi, dia lari. Habis komat, kat tepi dia main. Sampai terlupa. Datang yang awal, sebelum berhuli. Habis terlupa. Oh, dia main kacau. Namun sebilah. Sebab itulah. Dia ajar dengan doa, minta penyidup dan sebagainya. Mudah-mudahan, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita manusia yang nak tolak setan seratus-seratus, bukan kita. Tak mampu. Sebab selagi nama manusia, setan akan datang. Dia datang dan pergi, datang dan pergi. Cuma kita kena belajar cara dia masuk. Kita kena beza mana ilham malaikat, mana hembusan syaitan. Dahlah. Kita tak nampak dia, kata Hasan Al-Fajr. Imam Hasan Al-Basri sebut, bagaimana bagian bayangkan jihad kamu dengan dia? Kamu tak nampak dia, dia nampak kamu. Bagaimana askar dalam hutan, kau ini nampak dia, dia tak nampak kau ini. Chances of winning adalah kau ini. Yang askar pun nak pulak-pulak, kau ini yang beda awal. Bawa kau, tak kena, kau tak ada hidup. Dia kata, mucuk dan gila. Selamat aku. Syirik dan gila sama kata. Itu dia. Waktu kenal. Kita berhenti tak okok. Bermula malam ni, nak tidur hari. Kota okok sama-sama lempak luar tiga. Pukul 10 malam lagi. Pukul 11 ikuti beri. Pukul lupa kata nak kenal. Sejak tak kenal. Dia buka pintu, pintu timbalnya pun tak cap. Ini dia tuan-tuan. Azam kita kena ada insyaAllah. Dan iringi azam dengan kemaruan. Azam baik, kemaruan baik. Kena ingat azam, kita tetap target. Kemaruan kita ke arah azam. Namun kita rokok adalah kemaruan. Pertama, kurangkan rokok adalah kaedah-kaedah dia. Nak azam, baca, nak khatam Quran sebulan adalah kemahuan dia. Bila nak baca, pilih apa, berapa banyak nak baca, buka surat berapa lah. Nak khatam sebulan. So, semua kena set sendiri lah. Yang penting hijrah dengan strategi. Tak berlindung dengan Allah. Saya berlindung kepada syaitan sehingga kita lupa kepada Allah. Walaikumsalam. Mohon berlindung dengan Allah. Walaupun kita tak mampu 100% untuk melimpah syaitan daripada diri kita. Namun sebenarnya, sebab selagi nama manusia, Allah bagi dia. Buatlah, kacau. Tadi dah janji dengan Allah. Dan Allah bagi peluang kepada dia. Bagi ujian untuk kita. Yang penting kita tahu belah mana godaan, belah mana ilham malaikat. Dan kalau dia godaan, macam mana kita nak hadapi? Itu yang paling penting. Sebab dia, setan laknat ini, tidak menarik kita sama dalam api dalam roh. Kita berlindung, ya Allah, ta'uzubillah bin salim. Tukul 30 ayat bulan. Dengan surah Al-Qariyah, bersambung ayat 45, pada bulan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nashhadu an la ilaha illa ant wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi 'usr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin wassalatu wassalamu 'ala rasulillah وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.